Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fiddin rahimakumullah, masih dalam pembahasan Dajjal dari kitab Riyadhus Salihin. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang Dajjal. Hadis yang kedua dari bab ini diriwayatkan dari Rib'i bin Hirash. Qala wa an Rib'i bin Hirash qala intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah ibn al-Yaman. Rib'i bin Hirash mengatakan bahwa saya pergi bersama Abu Mas'ud al-Ansari menuju sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqala lahu Abu Mas'ud, maka Abu Mas'ud mengatakan kepadanya, hadithni ma sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fid-Dajjal, tentang Dajjal. Qala, beliau menjawab, inna Dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Sesungguhnya Dajjal muncul nanti dan ia membawa bersamanya air dan api. Fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun tuhriku. Adapun yang orang-orang melihatnya berupa air, sesungguhnya itu justru api yang membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an wa amma alladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridun 'adzbun. Adapun yang orang-orang melihatnya berupa api, sesungguhnya itu adalah air yang dingin, 'adzbun dan tawar. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, falyaqa' fil ladzi yarahu naran, hendaknya dia masuk ke yang dia lihat sebagai api. Fa innahu ma'un 'adzbun thayyibun, sesungguhnya itu adalah air yang tawar dan nikmat. Faqala Abu Mas'ud, wa ana qad sami'tuhu, maka Abu Mas'ud juga mengatakan saya pun mendengar seperti itu, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu tipu daya dari Dajjal. Dan seperti yang kita katakan bahwa ini adalah hal-hal keluar biasaan yang memang sebagai ujian. Allah Azza wa Jal memberikan kemampuan pada Dajjal yang tentu di sana ada hikmah-hikmah, yaitu ujian bagi manusia. Ini diantaranya bahwa dia membawa bersamanya api dan air. Tapi justru yang dilihat sebagai api itulah air yang dingin. Sebaliknya yang dilihat sebagai air adalah api yang membakar. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, siapa yang mendapati Dajjal dengan membawa tipuannya tersebut, hendaknya dia justru memasuki apa yang dilihat sebagai api. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat agar dia masuk dengan menundukkan kepalanya, kemudian mantap memasukinya, walaupun tampaknya mengerikan, tapi hakikatnya justru itu adalah air yang dingin. Sebaliknya, kalau dia memasuki yang tampak oleh manusia sebagai air, itu adalah api yang membakar. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aaman. Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan keluar di tengah umatku sehingga tinggal di tengah umatku selama 40. Saya tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Pada hadis ini telah diterangkan di mana riwayat yang lain menyebutkan bahwa Dajjal tinggal selama 40 hari, hanya saja berbeda dengan umumnya di mana pada hari yang pertama seperti 1 tahun, yang kedua seperti 1 bulan, yang ketiga seperti 1 pekan, dan yang lain seperti hari-hari biasanya. Jadi hadis ini diterangkan oleh riwayat yang lain bahwa sesungguhnya seperti itu yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayab'atsullahu Isa ibn Maryam fayatlubuhu fayuhlikuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam sehingga beliau mencarinya, mengejarnya, fayuhlikuh, dan membinasakannya, yakni membunuhnya, seperti hadis yang kita baca pada sebelumnya bahwa Isa alaihissalam membunuhnya di pintu Lud di daerah Damaskus. Dan Dajjal ketika melihatnya, dia pun ibarat seperti garam yang terkena air. Tsumma yamkuthun nasu 7 sinina laisa bainan bainal itsnaini adawa. Kemudian setelah terbunuhnya Dajjal, orang-orang pun tinggal selama 7 tahun tiada permusuhan antara dua orang. Mereka hidup sangat makmur. Musuh mereka telah mati. Dajjal dan orang-orang Yahudi, mereka mati, sehingga yang muncul dan unggul adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Maka Allah azza wa jalla berkahi kehidupan mereka sehingga tiada permusuhan antara dua orang. Bahkan disebutkan pula dalam hadis, antara hewan-hewan pemangsa dan hewan-hewan yang dimangsa pun mereka tidak saling bermusuhan. Sehingga manusia hidup bersama hewan-hewan buas, harimau, ular, dan serigala pun bisa hidup bersama kambing. Tiada di antara mereka permusuhan. Kehidupan seperti itu menggambarkan begitu damainya kehidupan mereka, sehingga tidak ada yang berniat jahat kepada yang lain, apalagi sampai berbuat jahat kepada yang lain. Namun kehidupan yang makmur tersebut tidak lama berjalan. Hanya 7 tahun mereka mendapatkan kehidupan seperti itu. Kemudian datanglah musibah berikutnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah azza wa jalla kemudian mewafatkan mereka. Dan setelah itu yang hidup adalah orang-orang kafir, musyrik. Tidak lagi seorang pun yang beriman hidup setelah itu. Thumma yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan min kibali syam. Setelah kehidupan mereka yang makmur tersebut, Allah azza wa jalla mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Sehingga tidak tersisa di atas muka bumi ini seorang pun yang dalam kalbunya ada seberat dzarrah dari kebaikan atau iman, illa qabadathu, kecuali angin itu pun mencabut nyawanya. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal ladakhalathu alaihi hatta taqbidah. Sehingga seandainya pun ada seseorang masuk ke kabidu jabal, yakni wasat al-jabal, ke tengah gunung, sembunyi di sana atau sedang pergi ke sana, tetap angin itu akan masuk ke dalamnya sehingga mencabut nyawanya. Fayabqa syirarun nasi, sehingga yang tersisa adalah syirarun nas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Tidak ada lagi seorang mukmin yang punya iman hidup di masa itu. Yang tersisa adalah kuffar, musyrikun, orang-orang kafir dan musyrikin. Fi khiffati at-tayr wa ahlamis sibaa. Mereka di samping akidah mereka yang rusak, kesyirikan dan kekafiran, ternyata beriringan dengan itu akhlak mereka juga begitu rusak. Disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka fi khiffati at-tayr, dalam keringanan atau seperti ringannya burung. Yang dimaksud adalah, kata para ulama, fi khiffati at-tayri fi sur'atihim ila qada'i syahawati wal fasad. Ibarat seperti ringannya burung begitu cepat menuju kepada syahwat dan kerusakan. Begitu mudah, begitu ringan untuk melakukan kerusakan dan melampiaskan hawa nafsu mereka. Ibarat terbangnya burung yang begitu cepat. Wa ahlamis sibaa', dan pikiran mereka pun seperti hewan buas. Hai fil udwani wadh-dhulm, yakni seperti hewan-hewan buas dalam melakukan permusuhan, kezaliman, melampaui batas. Ahlam yakni ukul, seperti akal-akal hewan, sehingga mereka tidak lagi berakal seperti akal sehat manusia, yang seandainya pun dia tidak beragama, kalau akalnya masih belum begitu rusak, mungkin masih melihat sopan santun, mempertimbangkan tata krama dan sejenisnya. Tapi orang-orang di saat itu sudah tidak lagi memiliki akal sehat semacam itu. Di samping agama mereka yang sudah hancur, sehingga mereka ibarat hewan-hewan buas ketika berbuat, berinteraksi dengan yang lain, ingin memangsa, ingin berbuat zalim, ingin memusuhi dan seterusnya. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran, sehingga kondisi mereka tidak kenal apa yang baik. La ya'rifuna ma'rufan, tidak bisa mengenali mana perbuatan yang baik, mana perkataan yang baik. Sehingga tentu kalau kondisinya seperti ini, mereka akan berkata semau mereka dan berbuat semau mereka, mengikuti hawa nafsu, memperturutinya dan menuhankan hawa nafsunya. Wala yungkiruna mungkara, dan mereka pun tidak mengingkari suatu kemungkaran, karena mereka pun adalah ahlul mungkar, sudah tidak lagi melihat yang mungkar sebagai yang mungkar. Kemungkaran dalam pandangan mereka bahkan bisa menjadi kebaikan karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itulah keadaan manusia saat itu. Maka datanglah kepada mereka syaitan. Fayatamatsalulahumus syaitan. Syaitan datang kepada mereka berwujud manusia, kemudian mengajak mereka. Yaqulu ala tastajibun, tidakkah kalian mau mengikuti aku, menyambut apa yang ku ajarkan kepada kalian? Fa yaquluna fama ta'muruna, mereka pun mengatakan apa yang engkau perintahkan kepada kami, ajaran apa yang engkau bawa? Fa ya'muruhum bi ibadatil awthan, maka syaitan mengajak orang-orang ketika itu untuk mengibadahi berhala-berhala. Nah, inilah keadaan mereka, menjadi orang-orang musyrik yang kafir kepada Allah Azza wa Jal dan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fi dhalika darun rizquhum hasanun 'aysuhum, dan mereka di saat itu rezeki mereka lancar. Hasanun 'aysuhum, kehidupan mereka baik secara ekonomi, sehingga ini membuat mereka semakin jauh, membuat mereka semakin yakin dengan apa yang mereka ada padanya. Kehidupan duniawi yang memenuhi syahwat mereka di saat mereka mengikuti ajakan syaitan untuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan sungguh seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk adalah man tudrikuhumus sa'ah, orang-orang yang mendapati kebangkitan hari kiamat. Nah, inilah keadaan mereka. Seperti inilah orang-orang yang bakal melihat bangkitnya hari kiamat, hancurnya dunia, orang-orang yang sudah tidak kenal Allah Azza wa Jal, orang-orang yang sudah tidak kenal Islam, dan sebaliknya orang-orang yang sangat berakhlak buruk, begitu pula orang-orang yang sangat jahat. Maka ketika mereka dalam kehidupan yang mereka nikmati dengan kekafiran mereka tersebut, bangkitlah hari kiamat. Thumma yunfakhu fis-sur, maka ketika itulah ditiupkanlah sangkakala. Datang perintah kepada Allah, perintah dari Allah Azza wa Jal kepada malaikatnya Israfil untuk meniupkan sangkakala. Maka ditiupkanlah sangkakala tersebut sehingga terdengarlah oleh manusia, dan ketika itulah mereka mati. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha layta wa rafa'a layta. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Dan ketika ditiupkan pada sangkakala, maka matilah yang di langit, yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Maka tidak seorang pun mendengarnya, illa asgha layta wa rafa'a layta, kecuali dia memiringkan lehernya, kemudian mengangkatnya, seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa al-layt maknanya adalah safhatul unuk, yakni leher seseorang, sehingga makna asgha artinya merendahkan, menundukkan, rafa'a artinya mengangkatnya, sehingga dia ketika mendengar suara sangkakala tersebut, dia pun memiringkan kepalanya, kemudian menegakkannya kembali, memiringkannya dan menegakkannya, dan akhirnya pun dia mati. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibli, dan yang pertama mendengarnya adalah seorang lelaki yang sedang yalutu hawdha ibli, yakni memperbaiki haud, tempat minum untanya. Yalut yani yuslihuhu wa yutayyinuh, sedang memperbaiki, sedang yutayyinuhu yani melumurinya dengan atin atau tanah agar semakin baik, agar semakin halus. Tapi ternyata saat itu dia mendengar tiupan sangkakala dan akhirnya dia pun mati. Fayus'iku, wayus'ikun nasu hawlahu, atau fayus'aku, wayus'akun nasu hawlahu. Maka dia pun yus'aku, yakni terbinasakan. As-sa'iq bermakna al-halak wal maut. Terkadang juga bermakna al-ghasyi. Sehingga dia termatikan atau dia mati atau dia yuhlak, binasa karena tersebut tiupan sangkakala itu, dan orang-orang pun yang di sekitarnya mati. Thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu attallu awidzillu. Yani setelah kematian manusia, tentu ini disebutkan Rasulullah SAW dengan ringkas, tidak disebutkan oleh beliau bagaimana peristiwa hancurnya dunia sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang jelas setelah manusia mati pada tiupan sangkakala yang pertama, kemudian berikutnya ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, saat itulah kemudian bangkit manusia dari kubur mereka, dari kematian mereka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursilullah aw yunzilullah." Kemudian Allah mengutus atau Allah menurunkan mataran, hujan, ka'annahu attallu, seolah-olah hujan itu seperti gerimis, aw adzillu, adzillu artinya bayangan. Ini adalah syak, keraguan dari seorang rawi. Beliau ragu apakah ini attal atau adzil, apa yang diucapkan Rasulullah. Salah seorang rawi ragu, namun ulama mengatakan yang lebih kuat adalah yang pertama, ka'annahu attallu, seolah-olah hujan itu seperti gerimis. Attallu yani adhaful matar. Fatambutu minhu ajsadun nasi, sehingga tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamu yang durun. Kemudian ditiupkan padanya tiupan sangkakala yang kedua, sehingga mereka pun bangkit. Qiyamun yang durun, bangkit dan dapat melihat. Yakni mereka hidup kembali sebagaimana sebelumnya mereka hidup. Thumma yuqalu ayya ayyuhan nas. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai manusia, halumma ila rabbikum. Yakni ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, tentu mereka seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi seperti awal permulaan penciptaan mereka, hufatan uratan hurla, yaitu dalam keadaan mereka tidak lagi beralas kaki. Hufat, urat, tidak lagi berpakaian, hurla dan tidak lagi terkhitan, kembali seperti semula. Namun mereka begitu panik dan mereka begitu ketakutan dengan kondisi saat itu di padang mahsyar. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa mereka tidak saling melihat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-amru yauma idzin ashad." Keadaan di saat itu lebih berat, lebih dahsyat, sehingga mereka tidak akan terpikir untuk saling melihat. Nah, itulah kondisi manusia ketika itu. Jadi betul-betul manusia pada umumnya merasa sangat takut dan sangat khawatir. Mereka dikumpulkan di satu tempat yang kemudian setelah itu didekatkan kepada mereka matahari sehingga mereka merasakan panasnya matahari. Maka keluarlah dari tubuh mereka keringat yang banyak sampai sebagian mereka keringatnya ada yang sampai ke mata kaki atau lutut atau pinggang, bahkan ada yang sampai tenggelam. Itu semua tergantung dengan amal mereka masing-masing ketika di dunia. Namun di sana pun ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari panasnya terik matahari yang dekat kepada mereka, yaitu seperti yang Nabi katakan, ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jal lindungi dengan naungan arsh, naungan singgasana Allah Azza wa Jal. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka dengan naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di suatu hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu ahibbati fillah rahimakumullah, keadaan di saat itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh amal manusia ketika di dunia. Maka barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan perlindungan di hari itu di padang mahsyar, maka dia mesti mengusahakannya sejak dia hidup di dunia, sejak ia masih punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Usaha-usaha agar mendapat perlindungan di padang mahsyar. Tapi mereka yang tidak peduli dengan hal itu, bahkan mereka larut dalam maksiat-maksiat, mereka akan merasakan begitu susahnya, mereka akan merasakan begitu panasnya terik matahari di saat itu. Dan bisa kita bayangkan bagaimana yang diceritakan Rasulullah SAW, bahwa para nabi pun mereka berusaha untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka merasa tidak mampu atau bukan tidak merasa pantas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa manusia datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Mereka minta kepada masing-masing dari para nabi tersebut untuk berdoa kepada Allah, minta agar Allah Azza wa Jalla segera memberikan keputusan kepada mereka. Mereka berkata kepada para nabi, bukankah engkau melihat bagaimana keadaan kami, bagaimana kondisi kami sekarang? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Masing-masing dari nabi diminta seperti itu, dari mulai Nabi Adam yang kemudian merasa tidak sanggup untuk berdoa kepada Allah karena Allah Azza wa Jal sangat marah pada hari tersebut. Tidak pernah marah seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Maka Nabi Adam pun merasa takut dan merasa tidak pantas, sehingga menunjuk Nabi Nuh. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Namun ternyata Nabi Nuh pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun juga merasa tidak pantas sampai mereka datang kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka saat itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ana laha, sayalah yang akan mendoakan untuk kalian. Maka beliau alaihi salatu wassalam menghadap Rabbnya dan bersujud kepada Allah Azza wa Jal, serta memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan. Pujian-pujian yang luar biasa Allah ilhamkan atau Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk memuji Allah Azza wa Jal dengan pujian-pujian tersebut yang sebelumnya belum pernah beliau ucapkan pujian-pujian itu kepada Allah Azza wa Jal. Maka kemudian setelah sekian waktu Nabi memuji Allah dalam keadaan sujud beliau, Allah Azza wa Jal kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa', wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi permintaanmu, dan berilah syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Nah, saat itulah kemudian Allah Azza wa Jal memutuskan keputusannya untuk hamba-hambanya. Dan itulah keadaan yang sangat mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu keadaan yang para nabi sebelumnya merasa tidak mampu untuk melakukannya. Dan disitulah tampak keutamaan beliau di atas semuanya. Beliaulah yang kemudian disebut Sayyidu Waladi Adam Yaumal Qiyamah. Ana Sayyidu Waladi Adam, aku adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat. Wala fakhr, bukan untuk berbangga-bangga. Dan itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jal sebagai Al-Maqamul Mahmud, tempat dan kedudukan yang terpuji khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para nabi sebelumnya juga tidak mendapatkan kedudukan tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nyatalah ketika itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi di hadapan semuanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kemudian di antara yang terjadi pada saat-saat tersebut adalah seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ayuhan nas halumma ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Tsumma yuqalu akhriju ba'athan nar fayuqalu min kam, fayuqalu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in. Fadhalika yawm yaj'adul wildana shiba wa dhalika yawma yukshafu an saq. Rawahu Muslim. Kemudian dikatakan, wahai manusia, halumma ila rabbikum, wahai manusia, kemarilah menuju Rabb kalian. Inilah mahsyar, inilah datangnya mereka di alam, di padang mahsyar. Setelah bangkitnya mereka dari kubur mereka, mereka dipanggil untuk menuju Rabb mereka. Bumi ketika itu tidak seperti bumi yang sekarang. Bumi telah berubah. Tidak lagi ada gunung, tidak ada lagi ada lembah. Fayadharuha qa'an sassafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi telah diganti dengan bumi yang lain, berbeda dengan sebelumnya. Wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Semuanya menuju Allah Azza wa Jal, ke hadapan Allah Azza wa Jal, al-wahidul qahhar, zat yang esa dan maha memaksa. Tidak ada yang bisa keluar dari apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Maka ketika Allah Azza wa Jal meminta mereka untuk menghadap Rabbnya, Rabb mereka, maka berdatanganlah mereka dan berkumpul. Waqifuhum, dan kifuhum, dirikan mereka, hentikan mereka. Berdirilah di hadapan Allah Azza wa Jal, innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka bakal ditanya. Datang saatnya nanti hisab, manusia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal, amal-amal mereka, perbuatan mereka selama di dunia, mereka akan ditanyai. Dan di antara yang akan ditanyakan kepada mereka adalah tentang umur, tentang masa muda, tentang harta benda dari mana dan kemana disalurkannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki hamba tidak akan bergeser pada saat itu sehingga dia ditanya tentang empat hal. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madha amila bih. Akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya. Akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia salurkan. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu yang dia miliki. Di sana pun akan ditanya sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan. Wa yawma yunadihim madza ajabtumul mursalin. Saat Allah Azza wa Jal menyeru kepada mereka, fayaqul madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menyambut para rasul? Yani apakah kalian menerima dakwah para nabi dan para rasul sehingga mengamalkan dan melaksanakan ajaran para nabi dan para rasul, atau sebaliknya justru menolak? Nah, itu semuanya akan kita hadapi, semua kita. Tidak seorang pun dari kita kecuali akan mengalami saat-saat tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka ini menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita selalu ingat hal tersebut untuk kemudian kita bisa menetapkan langkah kita di dunia ini. Berhati-hati sejak kita di dunia agar kita selamat di akhirat. Kemudian di saat itu kemudian dikatakan kepada mereka, akhriju ba'atsan nar, keluarkanlah utusan-utusan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa yuqalu minkam, maka ditanyakan, minkam, berapa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu? Fayuqal min kulli alfin tis'atin wa tis'atan tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari tiap jumlah 1000, maka 999 dari mereka masuk ke dalam neraka. Dari 1000 orang hanya satu yang masuk ke dalam al-jannah. Fadzalika yaum yaj'alul wildana syiba. Itulah hari yang Allah jadikan anak-anak kecil pun menjadi tua karena dahsyatnya keadaan saat itu. Wadzalika yauma yukshafu an saq. Dan itulah hari yang dibuka as-saq, yakni betis. Di sini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, sebagian ulama menafsirkan yauma yukshafu an saq ini sebagai istilah dan ungkapan yang bermakna dahsyatnya suasana ketika itu. Disingkapnya betis bermakna hari yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Namun sebagian ulama mengatakan dan berdasarkan hadis Nabi SAW, memang ketika itu Allah Azza wa Jalla akan menyingkap betisnya. Dan ini adalah berarti salah satu yang wajib kita imani dari hadis-hadis yang menerangkan tentang sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari hadis yang tadi kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan begitu banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kemudian sangat takut ketika itu. Bagaimana dari 1000 orang yang masuk ke dalam al-jannah hanya satu orang, yang lain masuk ke dalam neraka, an-nar. Maka siapa yang akan masuk ke dalam al-jannah kalau hanya satu orang dari 1000 orang? Maka kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa jumlah ini adalah jumlah Bani Adam secara keseluruhan termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Bukan hanya selain Ya'juj dan Ma'juj dari Bani Adam, tapi juga termasuk Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dari mereka yang banyak masuk ke dalam an-nar, dan satu dari selain mereka yang masuk ke dalam al-jannah. Ini adalah berita yang cukup menenangkan bagi kita semuanya. Masih ada harapan besar bagi kita semuanya untuk masuk ke dalam al-jannah. Hanya saja suatu harapan tidak berarti angan-angan. Harapan adalah suatu keinginan yang diiringi dengan usaha. Mesti kita berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Itulah kita ketika berharap. Namun kalau hanya berkeinginan-berkeinginan saja tanpa ada usaha untuk melakukannya, maka ini adalah disebut al-amani, hanya angan-angan yang tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi apa yang kita sebutkan ini mesti menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kiranya sementara sampai di sini dulu apa yang kita baca pada kesempatan ini. Disebutkan sebagai tambahan, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa sedih dengan berita banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam an-nar, dan mereka mengatakan ayyuna dzalikal wahid, siapa di antara kami satu dari 1000 itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan abshiru fa innakum fi ummataini ma kanata fi syai'in illa katsaratah ya'juj wa ma'juj. bersenanglah kalian. Kalian ini ada di antara dua umat yang tidaklah dua umat itu berada pada sesuatu kecuali membuatnya jadi banyak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang menjadikan banyak jumlah kalian, Bani Adam. Minkum wahidun wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Satu dari kalian dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Fastabshara as-sahabatu bidzalik. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat bahagia dengan berita tersebut. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, inni la arju an takunu ruba'a ahli jannah. Sungguh aku berharap kalian akan menjadi seperempat dari penghuni surga. Fakabbara sahabatu farahan bi ni'matillah. Maka para sahabat bertakbir karena bahagianya mereka, senangnya mereka dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi mengatakan, arju an takunu syatra ahlul jannah. Bahkan aku berharap kalian menjadi setengah ahlul jannah, penghuni surga. Fakabbaru wa farihu. Mereka bertakbir lagi dan mereka sangat senang. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan lagi, arju an takunu thulutsai ahlul jannah. Saya berharap kalian akan menjadi 2/3 penghuni surga. Nah, itulah berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita semua semakin senang pula, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat gembira. Yang jelas adalah amal dan usaha kita yang kita perlukan, bukan sekedar angan-angan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, ada sedikit ralat terjemahan tentang dajjal, yakni yang disebutkan dalam hadis qatit, ya, bukan bermakna rambutnya keriting tapi tubuhnya berisi, ya, atau yang semakna dengan itu. Kalau keriting ja'dun, karena disebutkan dalam sebagian riwayat, yakni ja'dun qatit, ya, dua kata itu, ja'dun qatit, bukan hanya qatit. Di sini disebutkan hanya satu qatit, kita terjemahkan kemarin dengan rambut keriting. Yang benar qatit itu bermakna tubuh yang berisi, mujtama'ul khalq, sementara yang bermakna keriting adalah ja'dun, ja'dun qatit atau qatat.